Father, Son. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akhir hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wa ikhwan wal akhawat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah majelis hasanah bintara muliakan Allah serta komunitas al-bakirat, semoga Allah SWT menjaga kita semua dalam kebaikan dan melindungi kita dari segala keburukan. Dan Allah SWT senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, dalam berdakwah. Tak lupa pula kita selalu untuk memperbanyak, mengisi waktu-waktu kita dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah SWT untuk ikhlas dalam beribadah dan berjalan di atas sunnah beliau di dalam menjalankan ibadah tersebut. Para ikhwan akhwat serta para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita adalah yang berkenaan dengan ibadah. Apa pengertiannya dan serta cakupannya. Ya, akan kita bahas pada kesempatan Al-Fasl Rabi', yaitu pasal yang keempat, membahas tentang ibadah, pengertiannya serta cakupannya. Baik, nanti tentu akan dijelaskan ya bahwa betapa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita menjadi seorang hamba yang beriman, yang tunduk kepada perintah-Nya, yang mau mengikuti wahyu yang telah diturunkannya kepada Rasulullah SAW. Ini sebuah nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun, yaitu nikmat hidayah, apalagi diberikannya kemudahan kepada kita untuk beribadah kepada Allah SWT, serta dibimbingnya kita untuk selalu ikhlas dalam ibadah tersebut, dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka penjelasan ini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ibadah, dan apa saja cakupannya. Baik, ibadah dalam arti secara etimologi atau dalam bahasa, di dalam kamus-kamus bahasa Arab, itu mencakup dua makna, at-tadallul wal khudu', merendahkan diri, tunduk, ya, menghinakan diri ya di hadapan Allah, wal khudu', tunduk. Jadi tadallul itu artinya adalah tunduk, patuh, khudu', ya, taat bahasa kitanya, ya, itu secara bahasa itu tazallul dengan penuh merendahkan diri, wal khudu', dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi ibadah ini merendahkan diri dan tunduk, ya, itu definisi atau arti secara bahasa. Maka di sini akan terlihat oleh kita pengertian ibadah itu mencakup adanya di situ ketundukan dalam hati, ya, tidak hanya ketundukan di seri lahir saja, anggota badan saja, tapi tadallul khudu' ini mencakup tunduk penuh dengan hati, menerima dengan kerelaan segala perintah Allah, melakukan dengan segala ketundukan, keikhlasan. Dan di sini akan berbeda nanti ibadah dan apa namanya ibadah-ibadah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika dia tidak tunduk. Nah, ada orang yang disuruh sholat tidak sholat. Seperti iblis, jadi bagian dari bentuk kekufurannya adalah yaitu takabur, menyombongkan diri dari kepada Allah, tidak mau tunduk khudu' kepada Allah, tazallul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang-orang musyrik justru dia tazallul kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya, menundukkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita sebutkan itu diikuti dengan hati, rasa ketundukan, kehinaan, menghamba ya dengan penuh kehinaan diri itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika perasaan itu ditujukan kepada Allah, maka itu adalah kesyirikan. Seperti orang kepada gurunya, kepada kiainya, kepada dianggap wali dengan menghinakan dirinya sampai umpamanya merangkak ke arah kuburannya atau sampai menunduk bersujud selama macamnya ya, ataupun tidak bersujud tapi kerendahan hatinya, ketundukan hatinya itu seperti ketunduk kepada Allah, maka itu sudah merupakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam arti secara syar'i, arti secara terminologi istilahi ataupun syar'i, itu ada beberapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama tentang pengertian ibadah ini. Di antaranya adalah anna ibadah hiya ta'atullah. Ibadah itu adalah artinya adalah ketaatan kepada Allah. Ya. Ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah ya, sesuai dengan melalui lisan Rasulullah, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan melalui wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulnya. Jadi sini ada dua kaitan. Ketaatan kepada Allah itu dilakukan melalui tuntunan ibu ayah para rasul. Bukan dia reka-reka, bukan dia modifikasi ya berbagai ajaran agama lain, lalu dia tiru, lalu dia praktekkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, ini tidak bisa. Jadi ibadah itu bukan dengan cara dibuat-buat, bukan cara dimodifikasi atau menurut ya, apa istilahnya, imajinasi dan seterusnya ya. Tapi ibadah tadi dikatakan ketaatan kepada Allah adalah ta'atullah bimtithali ma'amara bihi, yaitu ma'amara bihi dengan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diperintahkan Allah ala al-sinati rusulihi, menurut ya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada Rasulnya. Jadi oleh sebab itu kalau ada orang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan tuntunan Rasul yang diutus oleh kepada umat tersebut, maka itu tidak disebut ibadah. Maka itu tidak akan disebut ibadah. Karena berarti dia telah, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu mempersekutukan dirinya atau orang yang diikuti oleh dia tersebut dengan Allah ketika membuat suatu ritual-ritual yang tidak disyariatkan Allah melalui para rasulnya. Nah, oleh sebab itu, sebelumnya telah kita jelaskan, amlam syuraka usyara'u lahu min tin malam ya'zan bihillah, yaitu apakah mereka memiliki tanding-tandingan yang membuat agama untuk mereka tidak pernah mendapat rekomendasi, tidak pernah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada dua kaitan, ketaatan kepada Allah itu harus sesuai dengan tuntunan yang dijelaskan, yang diterangkan, yang dicontohkan oleh para rasul. Nah, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu yang patut kita tuntuni dan patut kita tiru, yang kita teladani dan kita ikuti tuntunan dalam beribadah itu adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan membuat pola-pola ibadah ataupun meramu ataupun memodifikasi ya, mereka-reka sebuah ritual lalu dinisbahkan kepada ajaran Islam. Nah, ini tidak akan menjadi sebuah ibadah. Karena itulah ya, Imam Malik menyebutkan tentang suatu ungkapan dalam sebuah ungkapan beliau, man lam yakun fi dhalika al-yawm dinun ya fala yakunu fi hadzal din, yang tidak menjadi agama di masa Rasulullah SAW tidak akan pernah pada hari ini menjadi agama ya. Baik, sebagian juga di antara definisi lain yang disebutkan di sini adalah ibadah itu adalah maknanya tadabbirillahi subhanahu, melakukan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ghayatul dzul, dengan penuh menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan rasa cinta. Nah, kalau di sini dia mengiringi dengan rasa cinta. Kenapa? Ya, ini nanti akan jelaskan pada pasal yang kelima, kaitan antara ketundukan dengan rasa cinta diri atau rasa cinta. Ada seseorang, umpamanya, dia tunduk, patuh kepada tuannya, seperti budak, umpamanya. Tapi di situ tidak ada diikuti oleh rasa hub, rasa cinta yang dalam. Emang dia tunduk, taat. Nah, itu tidak menjadi ibadah. Karena ibadah itu harus ada kerja. Ketundukannya itu didasarkan oleh rasa cinta. Nah, kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia tidak melakukan ibadah sesuai yang diperintahkan Allah, juga tidak merupakan sebuah ibadah. Baik, jadi rasa ketundukan yang diiringi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang anak bisa saja patuh kepada orang tuanya, tapi tidak sampai pada tingkat memiliki rasa cinta yang seperti yang harus ya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beda ya, seorang orang tua cinta kepada anaknya, tapi tidak ada nilai tazallul. Tidak ada nilai tazallul, menghinakan dirinya. Jadi oleh sebab itu, di antara penjelasan para ulama, ya, dibagilah oleh para ulama bahwa cinta itu ada cinta ibadah yang sampai pada tingkat ibadah, yaitu cinta yang bagaimana? Yang membuat orang tadi menjadi terhina karena menjadi taat tunduk kepadanya. Nah, selama kecintaan itu, ya cinta tabi'i, ya cinta yang natural kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada istri, ya itu wajar saja. Tapi itu tidak disebut cinta syirik namanya. Begitulah tazallul, seorang pembantu, seorang budak, seorang pekerja, taat kepada tuannya, tapi dia tidak diiringi oleh rasa mahabbah yang seperti mana dia iringi dalam saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, definisi lain disebutkan adalah, ini definisi ini sering dinukil oleh para ulama karena begitu lebih mencakup secara umum bentuk dan bagian dari ibadah itu. Yaitu ibadah, definisinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Yaitu nama untuk setiap yang dicintai Allah dan diridainya, baik berupa dari perkataan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. Nah, yang zahir maupun yang batin. Nah, itu adalah ibadah. Semua yang dicintai Allah adalah ibadah. Ya. Apa saja yang diperintahkan Allah, berarti dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syar'i. Semua yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini perlu kita ketahui perbedaan antara amrul kauni wa amrul syar'i. Segala yang dicintai Allah itu adalah amrul syar'i. Tapi kalau amrul kauni, dia tidak mutlak mendapat keredaan dan dicintai Allah SWT. Seperti kekufuran, kemunafikan, itu adalah ciptaan Allah SWT. Iblis ciptaan Allah SWT. Tapi Allah tidak meredai, tidak mencintainya. Artinya di sini adalah amrul syar'i. Yaitu segala hal yang dicintai Allah dan diridainya. Mulai dari beriman, ya, ikhlas dalam beribadah, berbawa kepada orang lain, zakat, puasa, jihad, dan seterusnya. Itu semua diperintahkan Allah SWT. Meninggalkan perbuatan maksiat, itu cinta Allah SWT. Maka segala hal yang dicintai dan diridai Allah SWT, baik berupa perkataan, apa itu bentuk perkataan? Menyampaikan nasihat, berdoa, berzikir, istighfar, ya, bertutur kata yang baik, menjauhkan sifat riba, namimah, itu kan dicintai Allah SWT. Maka itu ibadah semua. Disinilah para ulama juga menyebutkan, apakah dengan meninggalkan maksiat juga kita berpahala? Ya, dengan meninggalkan riba, namimah, ya, berkata bohong, apa kita mendapat pahala? Jika dasarnya meninggalkan itu adalah karena takut kepada Allah, taat kepada Allah, ya, jadi ibadah bagi dia. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar melaksanakan diperintahkan, tapi juga meninggalkan yang dilarang, ibadah juga. Nah, baik yang perkataan yang lahir maupun yang batin, atau amal lahir maupun batin. Apa maksud amal lahir Amal lahir adalah yang tampak, seperti apa yang diungkapkan dengan lisan kita dan yang dikerjakan dengan anggota badan kita. Ya, dan yang dikerjakan dengan anggota badan kita. Kalau yang batin mana? Aqwalul qalbi wa al-muqalbi, yaitu sesuatu yang diamalkan, yang dilakukan dengan hati. Khasyah, khusyuk, ya, tawakal, mahabbatullah wa rasulih, cinta kepada Allah rasulnya, cinta kepada orang beriman, ya, al-khusyuk, tawadhu, ya, semua ini amal qalb. Ikhlas, ya, itu semuanya amal qalb. Ya, itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya yang terlihat dengan anggota bersolat, zakat, bukan sampai di, tapi juga apa yang ibadah itu yang dilakukan dengan hati kita. Ya, seorang yang merasa selalu dilihat Allah, muraqabatullah, maka itu adalah ibadah bagi dia. Ya, seorang yang selalu mencintai Allah, mencintai perintah Allah, mencintai orang, mencintai Allah, itu ibadah bagi dia. Jadi ibadah itu ada yang tampak, lahir, zahir, diungkapkan dengan lisan, diamalkan anggota badan, juga yang tidak tampak, yaitu yang diamalkan dengan hati kita. Ya, khasyah, rahbah, waraghbah, ya, taubat, istighfar, dan seterusnya, amal-amal hati tunduk kepada Allah, ya, jauh dari sifat takabur, jauh dari sifat ujub, itu adalah amal-amal hati. Ya, jauh dari sifat hasad, jauh dari sifat dengki, itu adalah amal-amal hati. Baik. Kemudian, dan ibadah itu terbagi kepada sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh anggota badan kita, itu terbagi ada amalan hati, ada amal lisan, ada amal jawarih. Tetapi amal lisan tetap terkait dengan amal hati. Amalan jawarih tetap terkait dengan hati. Kenapa? Seorang sholat, ya mesti ikhlas, ada juga nilai hati di situ. Kemudian seorang yang sholat, ya ada nilai mahabbah kepada Allah, ada nilai khusyuk kepada Allah. Jadi oleh sebab itu hati itu tidak pernah terlepas kaitannya dengan segala amal yang kita lakukan. Ah, inilah pentingnya membenarkan hati, memberikan ilmu pemahaman kepada hati. Ya, jauh dari sifat dengki, ya, dan segala macam sifat-sifat yang buruk. Nah, itu adalah dia sangat berpengaruh dengan apa yang diyakini dalam hati seseorang. Contoh sini, amalan hati itu adalah khauf, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Ya, al-khauf. Kalau fala takhafu wa khafuni, jangan kami takut kepada orang-orang miskin, takutlah kepada aku, kata Allah SWT. Ini nilai takut. Ya, kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut ini ada takut khaufu syirki, ada khaufu tabii, ada khauf ibadah. Jadi tiga macam. Khauf ibadah adalah tidak boleh takut yang maksimal, yang meyakini dapat membuat kita ditimpa kemudaratan, diberikan azab dan penyakit atau berbagai macam hukuman, tidak akan mampu hal itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kita perlu takut kepada siapapun, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya takut tabii, takut kepada ular, takut kepada singa. Ya wajar, itu tabii, boleh, tidak syirik. Tapi ada takut yang syirki adalah takut kepada hal-hal yang gaib, takut ke kuburan, takut kepada jin, ya. Nah, takut kepada kekuatan-kekuatan gaib, takut kepada kuburan, kalau tidak diziarahi dia akan marah penghuni kubur ini, nanti kampung ini akan mendapat musibah. Nah, ini takut kepada hal-hal yang gaib kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan kesyirikan. Tapi kalau sebab-sebabnya yang zahir, sebabnya yang zahir, ya, ada api takut terbakar, itu tidak syirik. Ya, ada ular takut digigit oleh ular itu, tidak syirik. Ya. Ini harus dibedakan. Baik. Kemudian ar-raja, berharap. Nah, harapan, gantungan segala keinginan kita itu hanya kepada Allah, karena Allah yang bisa memberi. Makhluk ini tidak dapat membuat, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun tidak bisa memberikan kebaikan, ya, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka raja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala harapan kita hanya digantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu sangat erat hubungannya dengan tawakal, ya, tetapi kita ingin meraih sesuatu, apa yang kita inginkan, kebaikan, kesehatan, surga Allah Subhanahu wa taala, tentu inilah keinginan yang lebih besar, keridaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, diberikan berbagai bentuk kebaikan, itu kan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberi kita mendapat rezeki, berharap diberi rezeki, kesehatan, kesembuhan dari penyakit, itu hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita. Maka ini tidak boleh diarahkan kepada selain makhluk. Berharap ya, ya, dengan harap yang penuh hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menimbulkan nilai ibadah khauf? Menimbulkan nilai ibadah khauf, ta'abud bi asma'illah ta'ala, mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala al-azim, yang maha besar, al-aziz, yang maha perkasa, ya, syadidul iqab, keras azabnya, al-matin, al-qawi. Nah, ini nama-nama Allah yang menimbulkan rasa ketakutan kepada Allah oleh seorang hamba. Ya. Nah, nama-nama menimbulkan perasaan harap. Ada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jawad, Al-Karim, yang maha pemberi, yang maha pemurah, ya, yang maha pengasih, maha penyayang, At-Tawwab, Al-Ghafur, yang penerima taubat, dan pengampun. Ini menimbulkan rasa harap yang luas dalam hati kita kepada Allah SWT. Di samping juga melihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengazab umat-umat yang kufur, yang ingkar kepada para anbiya. Allah berikan azab, hancurkan umat kaum Nabi Nuh, hancurkan Allah hancurkan azabkan umat Nabi kaum Lut dan seterusnya. Nah, ini menimbulkan rasa takut kita untuk melanggar perintah Allah dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa harap itu akan timbul dalam diri kita? Bagaimana Allah membela hamba-hambanya yang beriman? Bagaimana walaupun mereka dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sedikit, dalam keadaan tidak berupaya-upaya, tapi Allah mampu menolong mereka, Allah bebaskan mereka dari kesulitan, dan itu terdapat dalam cerita-cerita umat para nabi. Bagaimana Allah menolong Nabi Musa ketika sudah terkepung oleh Fir'aun, ya, bagaimana Allah menolong Nabi Nuh, ya, ketika sudah kaumnya kufur dengan dia dan seterusnya. Banyak sekali kisah-kisah bagaimana kisah Ashabul Kahfi yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menimbulkan rasa harap kita. Rasa harap kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela hamba-hamba yang beriman baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Baik. Al-mahabbah, rasa cinta, ini juga ibadah qalbi. Ibadah qalbi, ya. Ibadah yang datang dari hati, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh sebab itu zaqa ta'mal iman. Ya. Akan merasa manisnya iman. Ya. Man kunna fihi wajada bihi halat al-iman, kata Rasulullah SAW. Ada tiga hal. Seseorang yang bila terdapat pada dirinya tiga sifat ini, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Ya, adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala hal. Nah, oleh sebab itu yang lebih harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bentuknya? Para sahabat dahulu, biarlah dia dibenci oleh keluarga dan kerabatnya asal Allah cinta kepadanya. Biarkan orang sekampung benci kepada dia asalkan Allah cinta kepadanya. Yang mendulukan cinta Allah dari segala cinta yang ada di tengah makhluk. Demikian kita lihat bagaimana Bilal, bagaimana Ummu Yasir dan keluarga Yasir dan banyak para sahabat-sahabat. Ya. Dan apalagi kalau kita baca sejarah, para sejarah. Ya. Abu Hurairah yang ibunya mengancam akan tidak pernah makan sampai Abu Hurairah mau kembali kepada agama sebelum dia masuk Islam, ya. Kepada agama musyrikin, Abu Hurairah tidak pedulikan hal itu. Dia lebih mencintai Allah dan Rasul. Baik, nah ini jadi mendahulukan Allah dan Rasul dari segala kebutuhannya, dari segala rasa cintanya. Nah, kemudian al-mahabbah juga ada tiga jenis. Mahabbah syirkiyah, mahabbah al-ibadah, dan mahabbah tabi'iyah. Cinta yang syirik itu adalah menyamakan cinta kepada Allah dengan kepada sana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Ya, seperti kaum musyrikin mencintai berhala-berhalanya, ya, beribadah kepada berhala-berhalanya. Makanya mereka mengatakan wa min nasi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min nasi may takhudhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mena nas ma'itakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Di antara manusia ada yang mengambil tani-tani, mereka mencintai tani-tani sebagai mencintai Allah SWT. Makanya orang musyrikin yang mencinta kepada berhala-berhala itu mana dimana berada mati demi berhalanya. Ya, demi berhalanya dimana mati. Dia memerangi para rasul, mulai para sahabat, ya, mulai Rasulullah SAW. Nah, ini bentuk bagaimana mereka demi membela berhala mereka, berani membunuh orang lain dan berani menumpahkan darah. Nah, kemudian mahabbah ibadah adalah ketika orang mendahulukan segala perintah Allah, cintanya kepada Allah, yaitu di atas segala cinta kepada umat manusia. Ya, bagaimana bentuknya? Ya, dia filah. Ada keinginan-keinginan dari orang-orang dia cintainya, menghalainya untuk menjalankan ubudiahnya kepada Allah, dia tidak terpengaruh. Dia dahulukan ubudiahnya kepada Allah. Dan maka Rasulullah dan pula cintanya kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, la yumna hadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi jemaah. Tidaklah sempurna keiman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruh. Bagaimana itu kecintaan kita? Ya, kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita pelajari sunnahnya, kita teladani Rasulullah SAW, ya, dan meninggal segala amalan-amalan yang menyisi sunnah Rasulullah SAW. Ya, siapapun yang melakukan, siapapun yang mencetuskannya, bahwa kita lebih suka menjalankan sunnah daripada ritual-ritual yang dianggap sebagai bid'ah hasanah oleh sebagian orang, dia hulukan sunnah di atas segala itu. Ya, cukup sunnah lebih dia pegang dari segala hal-hal yang merupakan hasil ijtihad yang menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tawakkul. Kemudian tawakal kepada Allah, ini amal hati juga. Wa alai tawakkal in kuntum mu'minin. Ya. Maka pada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Tawakal tentu dengan melakukan sebab, bukan berarti tawakal dan meninggalkan lakukan sebab-sebab. Karena banyak juga orang yang keliru melalui tawakul. Tawakul itu artinya menyerah tanpa ada melakukan upaya dan usaha. Tidak ada demikian. Ya, maka Rasulullah SAW menggambarkan, lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, ya, dengan tawakal yang benar, sungguh Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa turuh bitanan. Di mana burung itu bukan menunggu rezekinya di pohon tempat dia tidur, tapi dia mencari rezeki, berusaha. Allah akan beri rezeki kepada kalian sebenarnya Allah beri rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu mencari rezeki? Dia bukan hanya menunggu ulat datang lewat di tempat pohon di dahan dia tidur, tidak. Dia terbang ke sana sini mencari makan. Artinya ini gambaran bahwa tawakal bukan berarti meninggalkan upaya dan usaha, ya. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang membawa ontanya, ya Rasulullah, kata sahabat ini, wahai Rasulullah, seorang orang Badawi itu lainnya bertanya, wahai Rasulullah, akilah atau tawakal, onta ini apakah saya ikat dulu atau saya biarkan tawakal saja? Kata Rasulullah, akilah sama tawakal, ikat dulu baru tawakal. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menjelaskan, al-mu'min al-qawi habbu ila al-mu'min al-mu'min dha'if. Mu'min yang kuat lebih Allah cintai daripada mu'min yang lemah. Wa fi kullin khair, masing-masing ada kebaikan walaupun setiapnya memiliki kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul menyebutkan ihris ala ma yanfaq wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah berusaha untuk meraih hal yang bermanfaat bagimu dan mohon pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz. Jangan engkau malas. Berupaya isti'anah dengan Allah dan jangan malas. Nah, ini dalil bahwa beriman kepada bertawakal ubudiyah tawakul, tawakal itu adalah dengan melakukan juga usaha dan upaya. Namun ketika kita berusaha dan upaya, tidak meyakini usaha kita lah yang menyebabkan kita berhasil secara totalitas. Tidak. Hanya atas izin Allah, atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita dituntunkan nilai tawakal itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau saja kami beribadah dan kepada engkau saja kami mohon pertolongan. Maka kita dalam segala urusan kita, hanya tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ar-raghbah wa rahbah. Ar-raghbah juga amalan hati. Raghbah juga artinya harapan. Tetapi sering diganding kata-kata raghbah itu adalah dengan sifat berdoa dan ubudiyah. Jadi maka dalam sisi saat beribadah. Dan kalau kita lihat maknanya secara bahasa dalam artian Indonesia hampir sama dengan raja tadi ya, raubah, berharap juga artinya, raja juga berharap. Tapi ar-raja lebih umum, ar-raubah agak lebih khusus maknanya. Gitu. Karena ar-raubah ini adalah lebih dalam artinya, ya karena orang tadi dalam di dalam beribadah dia, ada nilai harapan dia dan juga nilai rahbahnya. Ada rasa takutnya, rahbah juga takut, ya khauf juga takut, khasyah juga takut ya dalam bahasa kitanya. Tapi ketika penggunaan dalam kalimat-kalimat nas syar'i itu agak berbeda sebenarnya pengertiannya ya. Tapi perbedaannya agak sulit dijelaskan, yang penting tidak sama, tapi sering terdapat kalimat rahbah itu ketika berdoa, wa yad'unana raghaban wa rahaban, ya wa kanu lana khashiin, ya Allah sebutkan di mana orang-orang beriman itu ketika beribadah, di dalam beribadahnya itu ada timbul dalam perasaannya nilai harap dan nilai takut kepada Allah, dan dalam beribadah itu dalam keadaan khusyuk. Nah. Kemudian itu di antara amalan hati disebutkan sini. Kemudian ibadatun qalbiyatun, ya itu ibadah qalbiyah yang tadi. Kemudian tasbih. Sabbihu bukratan wa asila. Allah sebutkan bertasbih kepada Rabbmu. Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Rabbmu yang maha tinggi. Tasbih yaitu kalimat subhanallah. Dan juga dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW kalimatan khafifatan ala lisan, taqilatan fil mizan, habibatan lil rahman, ya. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan dan sangat berat timbangan pahalanya dan sangat dicintai Allah SWT, kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim wa subhanallah bihamdi. Bertasbih. Ya, banyak ayat-ayat yang memerintahkan tentang tasbih ini adalah amalan lisan tetapi juga harus diiringi dengan keikhlasan hati, ya, bukan tanpa rasa ikhlas. Apalagi memahami makna tasbih itu adalah subhanallah, mensucikan Allah. Dari apa saja kita sucikan Allah itu? Dari adanya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Maha suci Allah di segala sifat yang kurang, bahwa tidak ada perintah Allah itu yang bersifat zalim, tidak ada hukum Allah itu yang bersifat tidak adil. Maka itu Allah disucikan dari tuduhan-tuduhan orang musyrikin, dari anggapan-anggapan orang musyrikin. Maka selalu kadang-kadang kalimat setelah Allah menceritakan tentang peristiwa kesyirikan, ya, hukum kesyirikan, maka biasanya Allah tutup dengan tasbih itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala masalah Qul hadi sabili a'udzu billahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, ini jalanku. Aku berdoa kepada Allah atas ilmu dan pengikut-pengikutku, ya, dan maha suci Allah subhanallahi wa ma ana, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Maka mensucikan Allah, syariat Allah tidak ada satupun yang kurang, perintah Allah tidak ada satupun yang cacat, hukum Allah tidak ada satupun yang tidak adil. Maha disucikan Allah, sifat-sifat Allah tidak ada sedikit pun mirip dengan sifat makhluk. Maha suci dari segala kekurangan dan Allah maha suci dari segala keburukan. Itu makna tasbih. Jadi bukan diucapkan dengan lisan saja sebenarnya, yang mana kadang-kadang kita baru mengucapkan subhanallah tapi tidak mendalami konteks dan makna yang terkandung dari kalimat itu. Nah, bahwa syariat Allah adalah syariat yang bersih, ya, yang murni. Perintah Allah adalah semua adalah kebaikan bagi setiap manusia. Nah, itu. Kemudian tahlil, ya, kalimat tahlil, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, afdalu dzikri la ilaha illallah, adalah zikir yang paling afdal dengan kalimat tauhid ini. Jadi tidak, karena ada juga orang sekarang yang zikirnya, ada ustaz-ustaz viral yang memahami pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, yang menyimpang dari manhaj para sahabat dalam memahami zikir, dia katakan bahwa sifir hu Allah Allah itu namanya katanya zikir. Ya, padahal tidak ada satupun dalil syar'i yang dipahami menunjukkan bahwa kalau untuk berzikir disebut Allah Allah Allah atau hu. Karena tidak ada makna di situ. Semua zikir-zikir imma tasbih, tasbih kepada Allah subhanallah, imma tahlil la ilaha illallah, wa imma takbir Allahu akbar, wa imma tahmid alhamdulillah, itu baru punya makna. Ya. Ada pula yang berdalil dengan ayat yang disebut bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa yang dimaksud ayat itu? Apakah maksud di zikir qalbi, kata dia kadang-kadang man. Ini yang perlu ketika kita belajar ya, belajar kepada orang-orang yang mengerti dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat dan amalan para ulama-ulama tabi'in dan atba' tabi'in. Maka perlu ini, zikir itu adalah mengandung makna yang itu imma pujian, imma kesucian Allah dari sekutu, ya la ilaha illallah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadahnya. Allahu Akbar, takbir namanya. Ya. Kemudian ada hawqalah, la hawla wa la quwata illa billah, atau istighfar, astaghfirullah. Itu yang ada zikir. Ya, sekarang ada orang yang mulai mempromosi juga, dan katanya zikir-zikir Allah-Allah, itu ada dalilnya. Kemudian zikir huhu juga boleh katanya. Ada pula yang mengatakan bahwa huhu itu nama Allah katanya. Ya, di mana ada ulama mengatakan huhu itu adalah nama Allah. Ya, menyebut nama Allah artinya disebut dengan memujinya. Bukan sekadar mengucapkan Allah, Allah, Allah. Tidak pernah Rasulullah berzikir dengan lafaz seperti itu dan juga para sahabat. Nah, jadi itu ini adalah amal lisan. Tasbih, subhanallah. Ya, tahlil la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tahmid, alhamdulillah. Ya. Wa syukur bil lisan. Ya. Wal qalb. Nah, jadi bersyukur itu juga dengan lisan, juga dengan hati. Bagaimana syukur dengan lisan? Dikatakan tadi ungkapan dengan alhamdulillah, dengan hati meyakini bahwa nikmat ini ada datang dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri, pengakuan bahwa segala nikmat yang kita dapat itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ibadah qalbiyah, ibadah lisan. Jadi, kita berbicara untuk ini bukan sekedar kita ketahui saja, sekedar ibadah-ibadah, tapi kalau bisa memang kita praktekkan dalam keseharian kita, ya. Dimanapun kita berada, hendaknya nilai-nilai takut, nilai-nilai raja, nilai-nilai tawakal, habbah, rohbah ada dalam diri kita. Dalam setiap saat, ya, kemudian juga dalam waktu-waktu kita, seharian, daripada banyak ngoceh, daripada banyak berkata sesuatu yang tidak manfaat, gunakanlah untuk banyak bertasbih, ya, bertahmid, bertahlil, atau takbir, dan lain-lainnya berbagai dari kalimat-kalimat zikir, ya, yang dianjurkan dalam agama kita. Termasuk mengucapkan selawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bersolat Allahumma salli ala Rasulullah, Allahumma salli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan selawat-selawat yang banyak karena Rasulullah memotivasi umatnya agar sering bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sebutkan dalam firman-Nya, inna Allaha malaikatahu yusholluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian, ya, itu ibadah lisaniyah qalbiyah, ya, ibadah lisaniyah tu wa qalbiyah tu, itu ibadah-ibadah yang berkaitan lisan, tapi juga hati, bukan hanya sekedar diungkapkan dengan lisan saja, tapi ibadah lisan tadi kita ucapkan banyak sekali, ya, amru bil ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada perbuatan ma'ruf munkar, zikir, berdakwah, baca Al-Quran, ya, berdoa, itu adalah amal lisan, tapi juga diikuti dengan hati, ya, jadi lisan saja tidak. Itu namanya sekedar diungkapkan tanpa diiringi dengan menyadari makna yang sedang dicapai lisannya itu. Itu ibadah lisan dan qalbi. Kemudian di antaranya lagi adalah yaitu ibadah sholat, kemudian zakat, ya, haji dan jihad, ini ibadah jawarih, anggota badan, ya, ibadatun badaniyatun qalbiyatun. Tapi ibadah ini juga berkait dengan hati. Sholat mesti khusyuk, mesti ikhlas. Ya, apalagi zakat juga mesti harus ada keikhlasan, ya. Haji juga harus ada nilai keikhlasan. Jihad juga demikian. Jadi semua amal ini tak mungkin lepas dari hati. Berbeda dengan amalnya orang munafikin, iya, dia secara zahir melakukan salat, tapi dia tidak melakukan dengan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya secara zahir saja menjalankan aturan-aturan Islam, namun hatinya tidak meyakini kebenarannya, tidak menunduk dengan sepenuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah itu harus bedakan. Dan lain demikian daripada macam-macam itu ibadah yang dilakukan oleh hati, lisan dan jawarih, anggota badan kita. Baik, wahya katsir, tambahan banyak sekali, ya, banyak. Tentu ibadah itu sangat banyak sekali. Tetapi dalam beribadah pun tentu ada tingkatan, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya kan? Baik, wal ibadah hiya allati khalaqa Allah. Ha, ini kenapa ibadah adalah tujuan Allah menciptakan manusia ini. Hikmah dari menciptakan jin dan manusia. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuan kita diciptakan Allah SWT agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah diturunkannya Al-Qur'an, diturunkannya kitab suci Allah SWT, diturunkannya para rasul untuk menuntun manusia ini bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan diciptakan kita adalah bukan untuk makan dan minum, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk tidur-tiduran, ya, tetapi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Di bawah nun itu harusnya di bawah, menunjukkan tentang adanya hadaf ya mukhatabah, yaitu kata Allah SWT, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizqin. Ya, Allah tidak pernah berharap kepada kita rezeki. Beda sebagian Tuhan-Tuhan yang disembah oleh umat manusia yang lain, ya. Tuhannya dikasih makan, dikasih apel, ya, dikasih tumpang, dan macam-macam kadang-kadang, ya. Tuhan dikasih makan. Kalau kita tidak, ya, justru Tuhan kita yang memberi kita makan, memberi kita rezeki. Baik. Ma'uriu, aku tidak menginginkan dari mereka itu rezeki. Wa ma'uriu, ayyut'imu, aku tidak menginginkan mereka itu memberi aku makan. Karena Allah tidak. Semua Allah lah yang kita beri kita rezeki, Allah yang beri kita makan. Baik. Inna Allah huwa razzaqul watil matin. Karena sungguhnya Allah itulah yang beri, maha pemberi rezeki, yang maha kuat, yang lebih matin. Lagi perkasa, ya. Maha kuat lagi perkasa. Baik. Di sini Allah katakan Allah yang maha pemberi rezeki, ya, sehingga Allah telah memberikan segala fasilitas untuk kelancaran ubudiyah kita kepada Allah. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya, berkomisi kita petunjuk turunkanlah Al-Quran diutusnya para rasul. Jelaskan bagaimana praktek-praktek waktu-waktu beribadah. Bagaimana melaksanakan ibadah itu. Ya, semua tentunya lengkap diberikan Allah Subhanahu SWT. Maka Allah SWT menceritakan kepada Subhanahu SWT. Maka Allah memberikan tahu kepada kita bahwa hikmah dari ciptaan jin dan manusia adalah yaitu mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan diciptakannya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ghani an ibadatihim, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berarti butuh kepada ibadah mereka. Apakah Allah tidak disembah oleh manusia lalu Allah tidak mulia lagi? Tidak. Lalu Allah tidak berkuasa memiliki kekurangan dan kekuasaan? Tidak. Ya, tidak ada, walaupun semua manusia ini kafir dengan Allah SWT, hal itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, kepekasaan Allah SWT. Tidak. Karena manusia yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada makhluknya. Ya, Allah menyuruh kita beribadah, bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita. Tapi semua hikmah ibadah, itu kembali kepada manusia itu sendiri, diberi pahala Allah SWT. Dan ketika mereka melaksanakan ibadah-ibadah itu, terhimpun, tersimpan di balik itu banyak hikmah-hikmah, baik yang berbentuk kesehatan kan, seperti berpuasa umpamanya, ya kan, ataupun sholat, ya, banyak sekali hikmah-hikmah yang di balik itu yang manusia tidak mampu menggalinya. Jika mereka melaksanakan, walaupun mereka tidak tahu bermacam bentuk hikmah-hikmah itu secara ilmiah, tapi Allah tetap berikan kepada mereka berbagai hikmah dari ibadah tersebut. Maka bukan Allah wallahu ghani an ibadatu, Allah tidak butuh kepada ibadah mereka. Wa innama hum muhtajun ilaiha. Tapi ibadah itu sebetulnya adalah manusia itu sendiri yang butuh kepada hal itu untuk ketenangan jiwa mereka, untuk kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik. Li faqrihim ila Allah, karena mereka sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna huwa wifqa syari'atihi. Ya, ala wifqi syari'atihi. Maka mereka beribadah kepada sesuai dengan syariatnya. Itu ibadah tadi tidak direka-reka. Tidak dibuat-buat pola-pola tersendiri. Masing-masing orang membuat cara beribadah, ritual. Tidak. Tapi harus dengan syariat sesuai dengan tuntunkan yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Faman aba ayakbudallah. Kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah, fahuwa mustakbirun. Maka itu orang yang sombong, membangkang kepada Allah. Seperti iblis. Nah, maka kufurnya di sini kufur mustakbir, kufur istikbar, kufur kecongkakan, kesombongan. Nah, kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beriman, tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia adalah orang mustakbir, sombong, congkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Man abadahu wa man amaru wa abada ma'ruhu. Nah, adapun orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, digabungnya antara ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah, bahwa musyrikun, orang Arab disebut musyrik. Nah, jadi kekufuran itu bermacam-macam. Ya, ada kufur syirki, ada kufur nifaq, ya, ada kufur istikbar. Ya, dia tidak munafik, tapi dia membangkang seperti iblis. Munafik seperti orang munafik, ya, kufur nifaq. Ya, dia mengucapkan kalimat tauhid, ya, syahadat secara zahir tapi tidak yakini hatinya. Nah, ada orang yang beribadah kepada Allah namun tidak meninggalkan beribadah kepada selain Allah. Ya. Dia juga meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, bernazar kepada selain Allah. Nah, ini orang disebut musyrik. Di kufur itu ada kekufuran ahli kitab. Orang ahli kitab kenapa kufur dia? Karena mereka tidak mau beriman dengan risalah Muhammad SAW. Nah, wa man abada wahdahu bighairi ma syara'. Nah, kalau dia beribadah kepada Allah tapi tidak sesuai dengan syariat yang turunkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sesuai dengan syariat yang turunkan Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa mubtadi'un. Ini orang berbuat bid'ah. Ini ibadahnya bid'ah. Ya, orang yang beribadah kepada Allah bighairi ma syara', tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah, maka itu adalah orang mubtadi'. Nah, wa man abadahu wahdahu bima syara'a, orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan yang syariatkan Allah, fahuwal mu'min muwahhid, itulah orang beriman yang memiliki keyakinan tauhid. Nah, ini model-model orang dalam beribadah. Yang enggan beribadah disebut mustakbir. Yang beribadah namun juga beribadah kepada Allah, bernazar, meminta kuburan segala macam, ini adalah bentuk ibadah yang bercampur baur antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada Allah, maka ini adalah bernazar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, adalah musyrik. Walaupun ibadah kepada Allah juga tidak meninggalkan beribadah kepada selain Allah. Kemudian orang beribadah kepada Allah tapi tidak sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW, maka itu adalah mubtadi, orang berbuat bid'ah. Orang yang benar dalam ibadah adalah orang yang menyembah hanya Allah saja sesuai dengan tuntunan syariat yang turunkan Allah SWT, maka itu orang mukmin yang muwahhid, orang mukmin yang bertauhid. Baik. Berikutnya adalah anwa ibadati li'ushmuluha, macam-macam bentuk ibadah dan cakupannya. Tadi sudah kita singgung sedikit, ya. Ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadatul lisan, ada ibadatul jawarih. Yang berkenaan dengan hati, ada berkenaan dengan lisan, ucapan dengan lisan kita, ibadah itu dilakukan oleh lisan kita, ada yang melalui anggota badan kita. Namun di sini akan dijelaskan lagi oleh beliau, macam-macam ibadah itu banyak. Seperti addu'a wa khauf wa raja, wa rabah wa tawakkul, wal inaba, wal khusyu'u, wal khasyiatu, dan seterusnya. Ya, itu ibadah semua. Nah, di sini sebutkan nanti, ya, fa yatasma kullu awani ta'at az-zahira 'ala lisanin wal jawarih, yaitu mencakup semua macam bentuk ketaatan yang lahir, yang tampak melalui dilakukan oleh lisan kita ataupun anggota badan kita, wasadirati anil qalbi, dan yang dilakukan oleh hati kita. Ibadah semua. Seperti apa? Zikir. Tadi sudah semua. Tasbih. Ya, watahlil. Kemudian tilawatil Quran. Ya. Banyak sekali ibadah-ibadah. Ya. Ibadah-ibadah ini saja yang sudah ada ditentukan Allah SWT. Kita saja banyak lalai melakukannya, apalagi dibuat ritual-ritual baru yang tidak ada tuntunannya. Yang ada saja, kalau mau zikir, mau apa kamu zikir? Sudah lengkap kok, nggak perlu dibuat pola-pola berzikir baru, ritual-ritual berzikir baru. Tuntunannya sudah ada, dicontohkan Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat dan para Rasulullah SAW. Mau zikirnya apa? Tak perlu ditambah lafaz-lafaz zikir, ya. Cukup dengan apa yang telah disiapkan oleh Allah SWT dan di ajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Seperti apa? Berzikir, tasbih, tahlil, ya, baca Al-Quran, wassalati, ya, salat, wazzakati, zakat, wassiyami, berpuasa, walhaji, melaksanakan haji, waljihad, berjihad, walamri bin ma'ruf nahi anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, walihsani ila al-qarib, berbuat baik kepada karib kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, orang yang dalam perjalanan, kadzalika hubbullah wa rasul, cinta kepada Allah dan rasulnya, wa khasyatullah wal inaba ilaih, takut kepada Allah dan kembali kepada Allah, wa ikhlasuddin lahu, dan mengikhlaskan agama kepada Allah, wa sabru ala hukmihi, bersabar dengan keputusan Allah, ala takdir yang Allah berikan, wa ridha bi qada'ihi, beridai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkalu alaihi, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raja'u li rahmati, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal khaufu min adabihi, takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akan nanti di pembahasan kedua ini, bab berikutnya, jika waktu disini kita akan bahas nanti yaitu pemahaman-pemahaman yang keliru dalam memahami ibadah. Ya, pemahaman-pemahaman yang keliru dalam memahami ibadah. Baik. Kemudian disebutkan juga di antara bentuk-bentuk ibadah juga yaitu wal khauf min adzab, takut terhadap azabnya. Ya, ada orang kadang-kadang mengatakan kalau kamu berharap surga dan takut terhadap neraka dalam beribadah kepada Allah, itu ibadahnya lah ibadah pedagang. Subhanallah. Jadi mereka mengatakan kalau kamu masih berharap surga dan kamu takut terhadap neraka beribadah, kata dia itu tidak ikhlas. Menurut dia itu tidak ikhlas. Yang ikhlas itu apa? Kamu tidak berharap apa-apa kepada Allah. Ya, kamu jangan beribadah karena takut neraka. Kamu jangan beribadah karena berharap surga. Tapi beribadah apalah? Cukup karena cinta kepada Allah. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang disebut oleh para ulama salaf, orang zindiq. Ya, yang mereka mengatakan, aku beribadah kepadamu karena takut kepada azabmu. Aku beribadah kepadamu bukan karena berharap pada surgamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk meminta surga, untuk berharap surga dalam beribadah kepadanya. Dan Allah juga yang menyuruh kita untuk memohon perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berdoa enggak kepada Allah? Meminta ke surga enggak? Rasulullah juga menyebutkan wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'alullaha al-firdaus. Jika kalian minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Enggak. Dan doa Al-Quran juga mengajarkan kita bagaimana berdoa kepada Allah SWT. Minta surga, lindungi dari azab Allah SWT. Wa qina adzaban nar, jauhkan kami dari azab neraka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walau kita meminta kepada Allah SWT. Ya. Tapi beribadah, yang diharap balasannya di dunia, dilapangkan rezeki, disahkan badan, ini yang salah satu bentuk cabang dari mengharapkan ibadah balasannya di dunia. Nah, ini yang disebutkan kalau orang dalam beribadah meminta pahalanya duniawi, beribadah kepada dunia ini. Iya, tapi kalau dia meminta dalam doanya diberikan kesehatan, diberikan lindungi dari azab Allah, dimasukkan ke surga Allah, tidak salah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tilka jannatul lati urtumuha bima kuntum ta'malun. Tilka jannatul lati urtumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang kalian masuki itu, yang kalian dapatkan itu adalah dengan amal soleh yang kalian lakukan. Sebab amal soleh yang kalian lakukan. Balasan Allah sebutkan. Ya, Allah menyuruh kita meminta surga, tidak dilarang. Allah menyuruh kita untuk melindung dari azabnya, ya. Kan kita meminta ini kepada Allah. Kalau kepada salah baru syirik. Jadi kalau mohon perlindungan dari azab Allah, meminta surga, itu tidak syirik. Karena mintanya sama Allah, dan itu ibadah. Dan Allah menyuruh kita untuk meminta hal itu. Ya. Ya, inilah bentuk-bentuk nanti akan dibahas sekilas tentang penyimpangan orang dalam memahami sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau nanti pertemuan yang akan datang, jika tidak mungkin waktu, ya, kita akan bahas pertemuan karena itu, yaitu ibayan mafahim khathiah, menjelaskan pemahaman yang keliru dalam fi tahdil ibadah, dalam pengertian ibadah. Baik. Fahiya syamilatul likulli tasarrufatil mu'min. Ibadah itu mencakup semua perkara tingkah laku seorang orang beriman. Semua gerak-geriknya bisa bernilai ibadah. Nah, idza nawa bihal qurbah, bila diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, au ma yu'inu alaih, atau hal yang mendorongnya, membantunya untuk sukses, memudahkan dalam beribadah kepada Allah. Sampai sekalipun kebiasaan ibadah. Jadi memang di antara ulama menyebutkan kenapa pentingnya niat dalam ibadah. Itu pertama, lifark bainal ibadat wal adat. Untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Nah, kadang-kadang beribadah seperti kebiasaan. Tidak diibadah lagi. Maka oleh sebab itu kadang-kadang dalam ibadat karena sudah menjadi kebiasaan saja tanpa menghayati maknanya. Nah, untuk itu perkara-perkara ibadah pun perkara-perkara adat kebiasaan maksudnya apa? Makan itu adat dalam bahasa syar'inya ya, disebut dalam bahasa fikihnya para ulama, tidur kan adat kebiasaan itu. Nah, kalau itu diniatkan dengan niat yang baik juga menilai ibadah dia. Niatnya atas niatnya dia dapat pahala dan sebagainya. Dia makan karena ingin kuat untuk beribadah kepada Allah agar tubuhnya sehat. Dia mencari rezeki untuk menunaikan kewajibannya terhadap wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Untuk ingin menabung untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah umpamanya. Untuk bisa membantu fakir miskin umpamanya. Untuk bisa membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini akan menjadi ibadah setiap langkah kebaikan dia lakukan. Walaupun kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi ibadah bila diniatkan niat yang baik. Nah, itulah bedanya antara orang-orang yang berilmu dan orang tidak berilmu. Orang-orang berilmu itu adatnya bisa menjadi ibadah ketika niatnya benar. Nah, idza qasada biha taqwa taqawi adla ta'at. Jadi kalau hal-hal yang biasa saja, ya, dan itu tidak di menjadi sebuah ibadah tapi adat kebiasaan, bila diniatkan untuk membuatkan melakukan ketaatan akan menjadi ibadah bila diiringi dengan niat seperti apa, tidur, jangan cepat tidur karena ingin nanti segar ketika bangun sholat fajar, tidak terlambat dia sholat subuh, atau karena ingin cepat nanti bangun malam, kan dalam saat dia berniat untuk itu dia adalah dia sebagai hal membantu dia untuk beribadah kepada Allah. Nah, niatnya ini membuat dia bernilai ibadah kebiasaan yang dia lakukan tadi, ya. Kemudian apa lagi? Akal wasyurub, ya. Wal akli wasyurub, makan dan minum. Kalau tujuannya untuk ya agar dia kuat untuk beribadah kepada Allah, maka hal itu akan nilai sebagai ibadah. Wal bai' wasyira wa talab rizqi wa nikah. Demikian pula jual beli, mencari rezeki, menikah. Ya, kalau tujuannya menikah ingin mendapat keturunan yang soleh, ingin memperoleh umat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya Rasulullah SAW menyebutkan memotivasi agar umatnya ya menikah dengan orang banyak keturunan, tazawajul wadud al-walud, ya, nikahlah wanita-wanita yang punya kasih sayang dan memiliki keturunan yang banyak. Kemudian inni mukatsirukumul umam yaumil qiyamah, aku akan berbangga dengan umatku yang banyak pada hari kiamat. Maka itu motivasi Rasulullah SAW untuk umatnya banyak memiliki keturunan. Nah, kalau dengan hal itu niat itu menjadi sebuah ibadah bagi dia. Baik. Atau untuk melindungi dirinya tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat, ya, dia niat menikah untuk melindungi dirinya dari maksiat, ibadah juga. Nah, fa inna hadhihi al-'adat ma'an niyyah shalihah, karena adat-adat kebiasaan perkara-perkara yang biasa ini, ya, bila disertai dengan niat, ya, yang mengikuti dari pelaksanaan kebiasaan tadi tidur, makan, ya, menikah, jual beli, mencari rezeki tadi kita sebutkan, tasiru ibadat, bisa bernilai ibadah ketika dia tujuan niatnya yang benar tadi. Ya, mencari rezeki tadi kita sebutkan, demi untuk menunaikan kewajibannya, terhadap menginfaki keluarganya, atau ingin untuk menabung, dia ingin melaksanakan haji dan umrah, atau ingin membantu fakir miskin, atau ingin membantu dakwah yang di jalan Allah SWT, itu akan menjadi ibadah bagi dia, langkah-langkah dia menuju saat menuju ke pekerjaannya. Walaisatil ibadatu qasiratu ala syara'il ma'rufah. Ibadah tidak cukup ya dalam syariat-syariat yang ma'ruf saja, tapi bisa tadi kita sebutkan akan diberi nilai dengan niat yang baik ya, suatu pekerjaan-pekerjaan yang merupakan hal-hal yang mubah tadi. Jika diri dengan niat yang baik. Baik. Sekarang jam berapa? Baik. Barangkali untuk penjelasan materi, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang fasul kami, insyaAllah jumpa yang akan datang. Penjelasan tentang pemahaman yang keliru, ya, mafahim qathiyah, pemahaman yang keliru dalam memahami ibadah. InsyaAllah kita akan lanjutkan jumpa yang akan datang untuk materi tersebut. Sekarang kita persilakan bagi yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya atau melalui WA yang dikirim melalui admin, dipersilakan. Baik. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan. tidak diwajibkan bagi wanita memakai hijab sempurna dalam membaca Al-Quran. Baik, dalam membaca Al-Quran tidak diwajibkan memakai hijab yang sempurna. Ya, tidak wajibkan memakai hijab yang sempurna. Tetapi tetap dengan memakai adab, ya. Kalau misalnya memang kepalanya tetap itu pakai jilbab dengan mukena atau memakai mukenahnya, ya, itu akan lebih sopan menghadapi membaca firman Allah SWT. Ini masalah adab saja. Dan memang yang disebutkan para ulama adalah perkara yang diperselisihkan adalah antara wudu dengan tidaknya sebelum baca Al-Quran. Tapi kalau untuk seperti saat mau sholat, apakah aurat ketika baca Al-Quran seperti aurat saat sholat? Tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah keliru jika ibadah itu dijadikan rutinitas semata, Ustaz? Kalau rutinitas maksudnya dia sebenarnya contoh ya, ada orang melakukan ibadah dengan niat-niat umpamanya dia agar sembuh dari penyakitnya. Ya, itu kan beribadah di luar keikhlasan sebetulnya, walaupun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepada dia. Jadi motivasi umpamanya ketika dia berpuasa untuk diet, itu kan berbeda, bukan ibadah sebetulnya motivasinya. Kemudian kalau beribadah rutinitas, ya itu yang dianjurkan dalam Islam. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa inqalla. Kata Rasulullah SAW, amal yang paling cinta Allah itu adalah amal yang senantiasa dilakukan istiqamah, ya walaupun sedikit. Jadi ya ibadah itu selalu kita jaga, dirutinkan, dijaga selalu, karena Rasulullah SAW menyebutkan ahabbul amal ilallah, amal yang paling cinta Allah SWT adalah yang selalu di jaga rutinitasnya, istiqomah dalam melaksanakannya, adwa muha yang selalu dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz, bagaimana dengan tarian sufi yang disertai anggukan-anggukan dan gerakan lemah kemuli, Ustaz? Itu sudah jelas, sudah pola-pola zikir yang menyerupai perbuatan orang-orang agama lain. Di dalam kitab An-Nahyu wa Raqsi wa Sama ditulis oleh Syekh Mahmud Dashti yang wafat pada tahun 661, ya ini kenapa saya sebutkan tahun wafatnya 661, jangan pula disebutkan ini Mahmud Dashti ini mengikuti Ibnu Taimiyah, mazhab Ibnu Taimiyah, enggak, Ibnu Taimiyah belum lahir, ini Mahmud Dashti ini sudah wafat 661, dalam kitabnya An-Nahyu An-Narasi Wassama, di situ beliau menukil perkataan-perkataan ulama yang mencela zikir dengan bergoyang-goyang, atau menendang-dendangkan zikir dan selawat, itu bisa dibaca dalam kitab tersebut, ya, dan itu beliau ada ulama sebelum Ibnu Taimiyah, ya. Jangan pula nih, oh ini mazhab Ibnu Taimiyah, ini ada larangan Ibnu Taimiyah, kan orang sekarang alergi. Ya. Dan Syekh Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar yang diakui oleh ulama sezaman dengan beliau, dan puluhan ulama, ratusan ulama setelah zaman beliau mengaku keilmuan beliau. Tetapi ini sedikit saya sebutkan tahun wafat beliau, supaya bahwa ini sudah dikenal para ulama salaf perbuatan yang menyimpang, ya, berzikir dengan bergoyang tersebut. Dan di dalam kita tersebut dalam mencontohkan bahwa itu adalah kebiasaan umat Yahudi yang berzikir dengan bergoyang. Itu adalah kebiasaannya umat Nasrani yang bernyanyi dalam ibadah mereka. Itu kebiasaan umat Majusi yang berdendang-dendang di sekitar api. Itu juga kebiasaan umat-umat agama lain lah ya. Agama-agama lain di dalam apa namanya beribadah. Nah, itu sebetulnya adalah meniru pola-pola ibadah di luar Islam. Berdendang dan bergoyang-goyang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang masuk melalui Al-Dakirat. Bagaimana cara agar sholat bisa khusyuk? Sholat bisa khusyuk pertama adalah meninggalkan perkara-perkara yang akan mengganggu dalam sholat. Makanya kalau lapar Rasulullah SAW menyuruh kita makan dulu. Ya, kalau sudah ada hidangannya. Dan ketika berangkat mau sholat jangan tergesa-gesa bagi laki-laki yang ke masjid. Itu menghindari hal-hal yang akan menyibukkan dalam sholat kita. Nah, oleh sebab itu, supaya tidak terpikir apa-apa, ya saat mulai azan itu kita sudah hentikan aktivitas kita. Karena kalau memang kita masih bekerja, nanti udah kepepet sholat, nah, itu akan membawa pikiran-pikiran. Nah, langsung diputus hubungan kita dengan pekerjaan kita, sekarang fokuskan untuk sholat. Nah, insya Allah itu akan. Nah, kemudian tentu juga mengerti bacaan-bacaan sholat. Ya. Kemudian juga dianjurkan menghadapnya ke tempat sujud. Nah, itu kan pola-pola diajarkan dalam sunnah. Ya, kemudian laksanakan sholat itu sesuai dengan sunnah Rasulullah, insya Allah akan timbul khusyuk. Kemudian khusyuk itu bukan berarti ya sholat dua kali tiga kali dapat, tapi selalu dilatih diri kita untuk khusyuk di dalam sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari ibu, hari ayah yang ada di masyarakat? Bolehkah mencium kaki orang tua sebagai ungkapan minta maaf atas kesalahan seorang anak? Taib, contoh teladan yang ada adalah kita cukup meminta maaf kepada orang tua kita. Ya, adapun hal-hal yang berlebih-lebihan, ya, belum kita dapatkan tuntunan dari para sahabat Rasulullah SAW, para ulama-ulama, ya, melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Ya, taib. Apakah menolong orang lain tidak perlu diiming-imingi nanti dapat pahala dan rezeki berlipat ganda? Karena ketulusan tidak mengharapkan imbalan. Apakah pemahaman itu keliru, Ustaz? Tapi kita berbuat amal saleh harus berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namun jangan harap pahala itu sebatas duniawi. Ya, harap tidak berharap pahala duniawi, Allah akan berikan berbagai bentuk lipatan pahala bagi kita dalam berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlaskan niat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jangan dibatasi balasan yang kita inginkan. Ya, jangan hanya diminta sekedar mudahkan rezeki saja. Kita berharap lebih dari itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dibatasi apa namanya? Apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi mirip rezeki dan ya dijelaskan dengan dalil-dalilnya bahwa Allah setiap orang yang berinfak akan Allah balas dengan 700 kali lipat dan lipat-lipat ganda pasti. Mana kasar sedekah min malin, sedekah tidak akan pernah mengurangi apa? Mengurangi harta seseorang. Dan setiap hari dua malaikat turun mendoakan siapa yang berinfak, ya Allah ganti hartanya. Iya betul. Itu motivasi kita, tidak masalah, tapi kita tidak hanya sekedar berharap balasan di dunia, tapi juga ya rahmat dan karunia Allah di akhirat kelak yang lebih kita butuhkan. Adakah tuntunan wirid berikut ini? Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali atau Ya Allah 1000 kali. Padilahnya terbukanya segala kebahagiaan dan keberkahan. Wallahu a'lam. Saya tidak pernah mendapatkan tuntunan ini dalam kitab-kitab. Ya. Jadi bagi yang dapat tuntunan ini, mana dalilnya? Lihat dalilnya saya apa tidak. Selama ini belum pernah tuntunan demikian. Yang ada dianjurkan Rasulullah SAW adalah untuk membaca zikir habis sholat, membaca kalimat tauhid La ilaha illallah 1000 kali dalam sehari, atau 100 kali dalam sehari, memang ada tuntunan dari Rasulullah. Benarkah di dalam kitab Imam Al-Ghazali Iyalmuddin ada beberapa penyimpangan dan hadis palsu, dan kalau menjual kitab ini apa termasuk menyebarkan hadis palsu? Ya, itu berbeda. Dalam kitab-kitab hadis ulama-ulama, hadis ulama lain juga ada hadis palsu. Maka ya, ulama menulis hadis-hadis tersebut, ya mereka imam menyebutkan sanadnya, ya harapkan kepada orang yang memahami untuk meneliti hadis tersebut, ya. Walaupun ya ada kitab Imam Al-Ghazali, kalaupun ada kitab-kitab lain juga ada hadisnya. Hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, bisa ada. Tapi bukan berarti menjual kitab tersebut kita termasuk menyebarkan hadis palsu. Yang penting setiap orang mengambil faedah dari buku ulama, dia berusaha mengenal hadis tersebut bagaimana hukum menurut para ulama. Bagaimana dengan orang yang mimpi ketemu Nabi tapi mengklaim dapat selawat baru, wirid baru, kadang-kadang ada dengan embel-embel ijazah dan sanad, padahal wirid itu enggak ada di hadis-hadis sahih, dan ini kadang ada dari kalangan sufi yang seperti ini. Apakah ini bisa dibenarkan, Ustaz? Tidak benar. Ajaran Islam tidak berdasarkan mimpi-mimpi. Mimpi para nabi itu adalah menjadi mukjizat ketika mereka masih hidup. Adapun setelah mereka meninggal bermimpi ya, karena risalah beliau bukan berarti beliau berhenti jadi rasul, tetap sebagai rasul. Ya, kedudukan beliau sebagai rasul, tapi dalam menyampaikan tugas beliau menyampaikan wahyu itu sudah selesai. Makanya oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW membaca idza jaa nasrullahi wal fath, Abu Bakar Siddiq ya memahami ini ajarannya Rasulullah SAW, karena Rasul telah menyampaikan secara sempurna ajaran yang disampaikannya sebelum meninggal. bahwa Allah tidak akan mencabut nyawa para rasul kecuali mereka telah sempurna menyampaikan wahyu yang diperintahkan Allah. Kemudian dalam masalah mimpi, para ulama menjelaskan, mimpi apapun saja bila bertentangan dengan hadis sahih, bertentangan Al-Qur'an, bertentangan dengan pemahaman sahabat, itu adalah mimpi yang tidak boleh diyakini. Karena mimpi itu seperti firasat. Bila firasat ini sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, itu diterima. Ya, kalau ada orang mimpi, saya katanya bermimpi harus membunuh kamu, gimana nanti? Ya, saya bermimpi dengan Rasulullah SAW begini-gini. Bermimpi dengan Rasulullah SAW, hakum mabati. Benar, jika dia bermimpi dengan Rasulullah SAW, sesuai dia mengetahui sifat-sifat Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti setan tidak pernah mengaku sebagai Rasulullah. Tapi bagi orang mengenal sifat dan sifat fisik Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tidak akan mampu ditiru oleh setan sifat fisiknya. Inna syaitan la yasyabahubi. Setan tidak mampu, karena Rasulullah adalah sempurna dalam sifat fisiknya. Tapi mungkinkah setan mengaku-ngaku? Bisa saja. Maka oleh sebab itu, jangankan itu. Sebagai Tuhannya, setan juga pernah mengaku. Ya, sebenarnya datang kepada Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani juga pernah datang setan. Bahwa mana setan telah menyesatkan banyak orang, kata beliau, ketika mana setan ini mengatakan engkau sekarang sudah bebas dari perintah-perintah agama karena engkau telah naik pada tingkat hakikat, maksudnya telah lakukan ibadah yang luar biasa. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Ya, jadi ajaran Islam ini telah sempurna sebelum Rasulullah SAW meninggal. Dan tidak ada revisi-revisi, nasihat mansuh melalui mimpi. Makanya Imam Nusola dan para ulama-ulama ahli hadis yang menyebutkan tentang aturan mensahihkan hadis itu tidak berdasarkan mimpi. Ya, orang yang bangun saja, walaupun dia soleh, seorang bertakwa, yang jujur, itu hadisnya belum tentu disahihkan kalau dia tidak sikoh. Sikoh maksudnya apa? Hafalannya kuat. Ya. Jadi syarat rawi itu cuma adil. Adil itu adalah orang yang bertakwa. Adil itu maksudnya bukan adil dalam hukum. Berarti adil ini adalah orang yang taat, soleh. Nah, kalau sikoh dia hafalannya kuat. Jadi orang yang lemah saja hafalannya enggak diterima walaupun dia sebagai orang yang soleh. Ya. Jadi tidak terima kalau hafalannya kurang kuat. Ya, apalagi kurang. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidur? Orang yang tidur itu kan enggak diambil hukumnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya, yaitu yurfa'u kalam an salas, bahwa malaikat tidak mencatat amalan tiga orang dalam kondisi apa. Sifat ada tiga orang ya yang tidak dicatat amalannya oleh malaikat. Yang pertama adalah anisabi hatta yablu, anak-anak sampai balik. Kemudian apa? Aninam hatta yastayqidh, orang tidur sampai bangun. Cuma apalagi orang yang gila sampai sembuh. Anil majnun hatta yafiq. Nah, ini sebetulnya penjelasan yang jauh menyelisih apa nih para ulama-ulama. Makanya para ulama-ulama muhaddithin tidak ada satupun di antara mereka berhujah mensahihkan sebuah hadis melalui mimpi. Ya, atau apalagi mendapat ajaran zikir-zikir, mendapatkan selawat-selawat karena Rasulullah SAW telah menghajar menyampaikan ajaran Islam dengan sempurna kepada umatnya. Tidak ada satupun yang tercecer lalu perlu diperbaiki melalui mimpi. Ya. Tidak ada hal-hal demikian dialami para ulama-ulama dan ini bertentangan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah telah katakan agama itu telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu juga dari ayat ini ulama juga memahami sebagian sahabat ya Abu Bakar Siddiq atau lainnya menganggap ini adalah selesai tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ketika telah sempurna menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jumpa kita kali ini. Semoga Allah SWT memberkahi ilmu kita, waktu kita, dan segala usaha dan ibadah kita. Terima kasih atas kehadirannya, maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.